badan yo te mampu ja hidup di kampung ma tidak apa guno. Hey ma kemano ye padilah mayo padilah talam dimakan burung kinilah ampo ketisa bayo ketisa pam. Karno badan kuburo pandailah idama samo diganti. Hey ma kemano ye matilah rotan kini di rumput api bati upu manggang umo abila bulan lagu berhenti tahun abila rutama dimakan masuk. Mega de cambe. la nyota ja la di hari patang kaja atong ado di dalam padi. abang tahu di baso kele endak ke mano si bangku pegi langit landai bakuliling bangunlah anak bangunlah tuan lara lara iring mangiring lamun tada bersama Arjuna. salah lagi kain tenamo tenunan seberang itulah hio si batik kami buah kaduto buah Nusantara, iya, sangat, sangat, bahkan sangat, sampai keluar negeri ya. Iya, alhamdulillah. Joki, jangan lupa buat tunai. Malamba iko, malamba inai sayang. Esok usok ganti busante. Katolak kain yang kain dipakai. Kain usok indah sebenarnya. Kau tinggalkan diriku. Tak sanggup kasih kau tinggalkan diriku. Yeah. kesempatan hidup.